Amin. Terus latihan terus dong. Segera nggak pernah latihan. Jadi ya begitu aja. Pas lagi ngamen nyanyiin lagu ini gitu. Oh latihannya pas ngamen ya latihannya. Yeah. Pinter dia. Belum pernah diundang ya. Tribute to Ebit ya? Belum pernah. Ya daripada ngundang sampean, ngundang aslinya aja mas. Aneh. Beb, gimana Beb? Ini aneh ya. Ada poin plusnya karena. Tapi kalau saya terus terang saya nggak mau mentorin sampean terus terang, karena saya bingung sampean udah nggak bisa dirubah. Kalau saya nggak tahu untuk dua teman saya ini mungkin tertarik mentorin sampean. Justru saatnya kita rubah Ebit lewat dia. Ya, bagus. Kita bikin R&B misalnya. Iya. Ebit nyanyi R&B gitu. Jadi saya ikut ngebayangin Pak Ebit nyanyi R&B lewat kamu mas. Dewa versi Ebit gitu. Mas Dani? Tapi saya no saya. Oke, gak apa-apa. Mas Bebi? Ya emang agak susah sih ya, kalau ke arah X Factor nanti ya karena pada akhirnya tapi ini untuk apa yang Mas sudah bawakan saat ini ya itu bukan hal yang mudah bisa dilakukan semua orang gitu loh. Saya sih menghargai. Saya nggak tahu sih jadinya apa nanti gitu loh. Tapi yang pasti saya coba kasih kesempatan ke Mas. Saya yes. Terima kasih Mas Baby. Terima kasih banget. Saya juga kasih kesempatan buat. Terima kasih Teh Rosa, terima kasih.